Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Berkata penulis رحمه الله تعالى دليل bahwasannya صيام puasa atau tentang puasa adalah rukun Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya as-siyam, puasa, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yang mana Islam adalah tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan dinul Islam. Ayat yang tidak asing bagi kita, yang sering kita dengar, tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di sini, atau dalam ayat ini, tidak menjelaskan puasa di bulan Ramadan, namun di ayat yang setelahnya. Di ayat yang setelahnya, yaitu di ayat yang ke-185, bahwasanya yang dimaksud dengan puasa di sini, atau kewajiban puasa di sini, adalah puasa di bulan Ramadan. Asyara penjelasan, as-siyamu la yajibu illa 'alal muslimin. Puasa itu tidak wajib kecuali terhadap kaum muslimin. Amal kuffaru law fa'aluhu masaha minhum. Adapun orang-orang kafir, jika mereka melakukan siam puasa, maka tidak sah puasa mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah dan juga dengan syahadat bahwasannya Muhammad Rasulullah. Madamu 'alal kufri fa innahum la tanfa'uhumul ibadat, selama mereka di atas kekufuran maka tidak bermanfaat jenis ibadah apapun bagi mereka. Al-aulad inda abaihim. Al-aulad inda abaihim. Zaki. Nah, jadikan kebiasaan al-aulad inda abaihim, anak-anak di sisi para orang tuanya, karena dia yang bertanggung jawab. Adapun para tolabah, maka diatur oleh musrif. Kita ulangi, madamu alal kufri fa innahum la tanfa'uhumul ibadat. Selama mereka di atas kekufuran, maka ibadah apapun tidak bermanfaat bagi mereka. La siyam wala ghairu siyam. Tidak ibadah puasa, tidak pula ibadah yang lainnya selain puasa. Salat, sedekah dan berbagai macam ibadah yang lainnya tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir selama mereka berada di atas kekufurannya. Semua kebaikannya la tanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walidzalika khotoba bihil mu'minin khassatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan kepada kaum mukminin, mengarahkan kepada kaum mukminin secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Kutiba 'alaikumus shiyam. Tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga ini ditujukan khusus orang-orang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian siam. Li'annahum humul ladzina yastajibun, karena merekalah orang-orang yang beriman yang berhak. Dan mereka yang menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina yasihhu minhumus siyam, dan merekalah kaum mukminun orang-orang yang sah puasanya. Wa yuqbalu minhumus siyam, dan merekalah kaum mukminin yang diterima puasanya. Adapun selain mereka dari orang-orang musyrikun dan orang-orang kufar, maka tidak sah puasa dari mereka. Dan tidak sah semua jenis ibadah dari mereka. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka melakukannya dengan ikhlas dan juga sesuai dengan syariat, tetapi selama di atas kekafiran la tanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian waqauluhu kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Makna kutiba ay furidho. Makna kutiba artinya furidho, diwajibkan. Kalau secara asal kata bayak tubuh, apa artinya? Menulis. Tapi makna kutiba di sini adalah furidho, diwajibkan. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Kutiba 'alaikumul qital, dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kalian qital, berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang memerangi kaum muslimin. Yakni furidu alaikumul qital, yaitu diwajibkan atas kalian qital, berperang. Fal katbu fi kitabillahi ma'nahu al-fadlu. Maka al-kat di dalam kitabullah itu artinya al-fardu. Artinya apa? Kewajiban. Sehingga makna kutiba adalah furidho. Dan ibadah puasa ibadah yang ma'ruf, maklum, yang kita ketahui. Bahkan ibadah puasa ini telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga ibadah puasa juga ma'ruf, dikenal di tengah-tengah umat-umat terdahulu. Demikian pula di kalangan jahiliyah, dikenal ibadah as-siyam, ibadah puasa. Yang dimana makna puasa, apa? menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna as-siyam, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, itu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kama furida 'alal ladzina min qablikum minal umam, artinya yaitu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu. Fadalla ala anna siyama kana ma'rufan 'indal umam as-sabiqah. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu ma'ruf, dikenal di umat-umat terdahulu. Wa fi syara'il qadimah, dan syariat siam ini dikenal dalam syariat-syariat yang qadimah, syariat-syariat yang dulu. Walam tukhtassu bihi syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan syariat khusus, atau puasa ini bukan kekhususan dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat-umat terdahulu juga mereka ada na'am syariat siam. وَالنَّفْسُ قَدْ تَتَثَقَلُ الصِّيَامَ لِمَا فِيهِ مِنْ كَبِحِ جِمَاحِهَا وَمَنْعِهَا مِنَ الشَّهْوَاتِ. Dan jiwa ini, nafsu, jiwa, kadang berat untuk melaksanakan puasa, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya. Jiwa ini berat untuk melaksanakan siam puasa. Kenapa? Lima fihi min kabhi jimahiha. Karena pada puasa itu kita harus mengekang nafsu kita, menahan nafsu. Wa man'iha minasyahwat, dan puasa itu melarang kita dari syahwat. Yang biasanya boleh dilakukan, halal dilakukan, makan, minum, dan seterusnya, ketika berpuasa tidak diperbolehkan. Sehingga kadang jiwa ini berat untuk melaksanakan ibadah puasa, karena ada pengekangan nafsu, syahwat. Wallahu jalla wa ala bayyana annahu sunnatuhu fi khalqihi. Dan Allah menjelaskan bahwasannya puasa ini merupakan ketetapan Allah atas makhluknya, walaupun mungkin memberatkan atau berat makhluk melaksanakannya, tetapi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, bahwasanya wajib bagi mereka untuk berpuasa. Wa annahu ala jami'il umam, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kewajiban puasa itu atas seluruh umat, baik umat Muhammad atau umat-umat terdahulu. Hatta fil jahiliyah kana siyamu ma'rufan, sampai-sampai di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah puasa itu ma'ruf, dikenal, mereka pun melaksanakan puasa. Kanu yasumuna yawma Asyura. Contohnya mereka dulu melaksanakan puasa Asyura. Orang-orang jahiliyah, mereka juga melakukan puasa Asyura. Ini menunjukkan puasa di tengah-tengah mereka ma'ruf. Kemudian waqauluhu la'allakum tattaqun, firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadza bayanun lil hikmati minas siyam. Ini menjelaskan salah satu hikmah dari hikmah puasa. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bayanun lil hikmati fi masyru'iyatus siyam. La'allakum tattaqun di sini menjelaskan tentang salah satu hikmah dari hikmah disyariatkannya puasa. Wa huwa annahu yusabbibu taqwa, yaitu bahwasannya puasa itu menyebabkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Membawa pelakunya atau yang melaksanakan puasa tersebut, membawanya menjadi orang yang bertakwa. Li'anna siyama yatruku bihil insanu ma'lufatihi wa syahwatihi wa marghubatihi taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala fayaksibuhu taqwa. Karena puasa itu, atau dengan puasa itu seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang biasanya sehari semalam 5 piring, di siang hari ditahan. Dengan puasa tersebut seseorang menahan atau meninggalkan kebiasaannya, wa syahwatihi, dan meninggalkan syahwatnya, wa mar'ubatihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang dia inginkan, yang dia sukai. Taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaksibuhu taqwa, sehingga dia mendapatkan ketakwaan, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Kama annahu yaksiru aydan syahwatan nafsi wa hiddatiha, sebagaimana dia juga apa, menghancurkan syahwat dirinya, menghancurkan syahwatnya dan juga emosinya, syahwatnya, keinginan-keinginannya, hawa nafsunya, emosinya, amarahnya. Dengan puasa maka akan ditinggalkan, akan dihancurkan emosinya, akan dihancurkan syahwatnya. Li'anna syaitana yajri min ibni Adam majra dam, karena syaitan itu mengalir pada darah anak Adam. Syaitan mengalir itu pada aliran darah anak Adam. Fama'a tanawuli asyahwati yatasallatu syaitan. Maka ketika syaitan itu mengalir pada aliran darah anak Adam, maka dengan seseorang terus mengkonsumsi syahwat, menuruti hawa nafsu, yatasallatu syaitan, maka niscaya syaitan akan menguasainya. Ketika selalu hawa nafsunya, syahwatnya dipenuhi, maka syaitan akan menguasainya. Karena syaitan berjalan pada anak Adam, pada aliran darah. Wa ma'a tarki syahwat yud'ifu majra dam. Maka dengan meninggalkan syahwat, maka akan melemahkan aliran darah tersebut. Fayutridu syaitan anil muslim, sehingga akan bisa mengusir syaitan dari seorang muslim. Fa fi siyami husulut taqwa allati hiya jima'ul khairi kullih. Maka dengan puasa akan didapatkan ketakwaan, yang ketakwaan itu adalah pokok semua kebaikan. Ini diantara hikmah disyariatkannya as-siyam, puasa, yaitu agar orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana makna takwa adalah ja'alul insani wiqayatan min azabillahi wa sakhatih bifi'li awamirihi wa tarki nawahi. Bahwasanya takwa adalah seseorang membuat tameng dari siksa Allah dan dari murkanya. Dengan apa? Tameng dari siksa Allah dan murka Allah. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza makna taqwa, ini makna taqwa. Fahadhi faidatus siyam annahu yusabbibu taqwa. Maka ini adalah salah satu faedah puasa. Bahwasanya puasa itu menyebabkan orang menjadi bertakwa. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattiqa'il maharimi wa syahwatil muharramah, sehingga dia bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Dia bisa menjaga diri dari perkara-perkara syahwat yang haram. Li'anna al-insana idza tarakal mubahat ta'atan lillah. Karena manusia, kalau dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal dalam rangka taat kepada Allah, kana min babi aula an yatrukal muharramat. Maka untuk meninggalkan yang haram dia lebih mampu. Seorang ketika dia mampu meninggalkan yang halal, ditinggalkan yang halal ini mubah halal, tapi ditinggalkan karena Allah, maka untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu akan mudah baginya. Makan minum halal, ya, halal. Tapi ketika dia tinggalkan, di siang hari dia nggak makan nggak minum karena dia berpuasa, ya, dalam rangka taat kepada Allah. Dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal sekalipun karena taat kepada Allah, maka untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu lebih mudah baginya. Fasyamu yudarribuhu ala tajannubil haram. Karena puasa itu melatih dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa yudarribuhu ala tamakkuni min nafsihi al-ammaratu bisu. Dan puasa itu melatih dirinya untuk bisa menahan dari hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada yang jelek. Inna nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek, yang buruk. Maka puasa melatih. Melatih seseorang untuk menahan diri dari hawa nafsu yang memerintahkan kepada yang jelek. Wa yatridu anhu syaitan, dan puasa akan mengusir syaitan dari dirinya. Wa yulayyinu qalbahu litta'ah, dan puasa akan melunakkan hati seseorang untuk melaksanakan ketaatan. Walidzalik tajidu shaima aqraba ilal khairi minal muftir. Oleh karena itu, engkau akan mendapati orang yang berpuasa itu lebih dekat kepada kebaikan daripada orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa, engkau akan dapati dia lebih dekat kepada kebaikan daripada orang yang tidak berpuasa. Tajiduhu yahrisu ala tilawatil Qur'an wa ala shalah. kau akan mendapati orang yang berpuasa itu semangat untuk membaca Al-Quran. Semangat untuk memperbanyak sholat. Dari sholat-sholat sunnah. Dan tidak terlalaikan dari sholat-sholat yang wajib. وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدْ مُبَكِّرًا. Dan kau akan mendapati orang yang puasa itu pergi ke masjid mubakiron. Pergi ke masjid lebih dulu. Lebih pagi, lebih cepat. أَسْيَامُ لَيَّنَهُ لِلْطَعَةِ وَهَذَّبَهِ. Maka puasa ini akan melunakkan seseorang untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa itu akan mendidiknya. Didik orang yang melaksanakan puasa untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu hadza dakhilun fi qawlihi la'allakum tattaqun. Semua ini yang dijelaskan di atas masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fasyahid minal ayah. Yang menjadi syahid inti dari ayat ini adalah qauluhu kutiba alaikumusiyam. Firman Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa atas kalian. Ini menjadi syahid. Hadza dalilun ala fardiyatus siyam. Ayat ini dalil tentang wajibnya puasa. Wa fassarahu biqaulihi syahrur ramadhan alladzi unzila fihi alquran. Kemudian Allah menafsirkan, Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, yaitu dengan firman-Nya, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian ada mukim hadir di daerahnya di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Liana qaulahu kutiba alaikumusiyam, karena firman Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Mujmalun. Ini masih mujmal. Puasa apa? Dijelaskan dalam ayat yang ke-185 tersebut. Fassarahu biqaulih. Allah menjelaskannya dengan ayat setelahnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian hadir mukim di daerahnya, di tempat tinggalnya, di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Ini masuk dengan puasa di atas adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Adapun tentang penjelasan syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, wajib-wajibnya dan seterusnya. Dan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan puasa, maka dibahas dalam kitab fikih. Adapun di sini kita hanya mengetahui bahwasanya puasa adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sedikit tanbih ya. Sebelum kita bubar, jangan masuk di radio ya. Dimatikan radionya.